Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'ad. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadhi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azzana Allah wa iyyakum, baik hadirin jemaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Radio Rai Padang, juga Radio Albayan Cianjur, di mana saja Anda berada, juga pendengar melalui streaming radio Roja manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Tauhid yang pada Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas tentang bab merasa aman dari makar Allah. Sekarang kita masuki bab baru dengan judul Minal Imani Billah As-Sabru Ala Aqdarillah. Termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Secara bahasa, sabar adalah al-habs. Al-habs itu menahan. Seperti umpamanya dalam bahasa Arab disebut kutila sabron, orang itu terbunuh dalam keadaan sabar. Maksud kutila sabron artinya mahbusan maksuron, terbunuh dalam keadaan tertahan, terpenjara, atau dalam keadaan tertawan. Itu makna sabar secara bahasa, menahan. Adapun menurut istilah, sabar artinya habsun nafsi alal asya wa an asya, menahan diri di atas sesuatu dan dari sesuatu. Menahan diri di atas sesuatu, nanti ada dua jenis. Dan menahan diri dari sesuatu ada satu jenis. Sehingga total general sabar itu ada tiga jenis. Dua diantaranya ala, satu diantaranya an. Adapun yang pertama, jenis sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Menahan diri untuk tetap taat, maknanya istiqamah di atas ketaatan itu. Kalau tidak ada kesabaran di atas ketaatan, bisa kita berhenti dari ketaatan itu. Bahkan waliyadzubillah bisa belot kepada kemaksiatan karena banyaknya godaan, banyaknya halangan. banyaknya kendala, ada rasa malas, ada rasa berat, ada banyak kendala lain untuk mempertahankan diri di atas ketaatan. Maka butuh sabar, memerlukan kesabaran. Allah berfirman dalam surah Thaha 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atas hal tersebut. Untuk menyuruh keluarga, baik istri atau pasangan kita, ataupun anak-anak atau siapapun yang ada di dalam keluarga kita, untuk menyuruh mereka sholat itu butuh kesabaran. Nggak langsung begitu diperintah sholat langsung nurut. Kadang nurut, kitanya gak nyuruh, dia gak sholat, atau lelet, atau menunda-nunda dari awal waktu. Maka butuh kontinuitas, butuh terus-terusan di dalam menyuruh keluarga kita untuk sholat. Tidak boleh bosan. Ini makna sabar. Allah juga berfirman dalam surah Al-Insan 23 dan 24, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana fasbir li hukmi rabbik. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, maka bersabarlah kamu dalam melaksanakan hukum Rabbmu yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam melaksanakan isi Al-Qur'an perlu kesabaran. Sabar di atas perintah, sabar dalam melaksanakan perintah. Karena Al-Qur'an diturunkan hanyalah untuk disampaikan. Maka diperintahkan untuk sabar dalam menyampaikan Al-Qur'an. Karena menyampaikan Al-Qur'an capek. Menyampaikan Al-Qur'an butuh waktu, butuh tenaga, butuh segala macam, dan terlebih ada tantangan. Ada godaan, ada penentangan dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap dakwah, terhadap penyampaian Al-Qur'an. Kalau enggak sabar, bisa berhenti di tengah jalan. Loh, kita capek-capek dakwah tapi banyak yang benci. Capek-capek kita menyampaikan ayat Allah, banyak yang mencela, memusuhi. Kalau enggak sabar, bisa berhenti itu di tengah jalan. Banting setir asal ustaz jadi pebisnis, jadi pensiunan ustaz. Kalau enggak sabar begitu. Juga dalam Al-Kahfi 28 Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu. Sabarkan dirimu beserta orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka di setiap pagi dan petang hanya untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Sabar di dalam bergaul dengan ahli ibadah, bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan ahli kebaikan. Jadi tadi ayatnya ada perintah sabar dalam memerintahkan keluarga untuk sholat, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, sabar dalam bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Itu semua as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ini jenis sabar yang pertama. Termasuk untuk bisa ngaji kontinu seperti ini butuh kesabaran tidak? Iya iyalah. Apalagi musim hujan seperti ini. Sedikit hujan saja, gak jadi ngajinya nih. Apalagi ada radio, ada TV, ya cukup di radio aja, di TV sambil baring-baring, sambil bikin kopi gitu ya. Akhirnya cukup mencukupkan diri dengan radio, dengan TV, menghambat dia Kami pergi ke tempat kajian. Lu kan sama-sama ngaji. Iya, cuma beda hasil, beda pengorbanan. Kalau di rumah nyaris tidak ada pengorbanan. Setelah radio sambil baling, sambil minum kopi, sambil makan kuaci. Beres ngaji, bibirnya jeding. Nah, sambil ngaji, kopinya habis, ambil lagi ke dapur, lagi ngaji, ada SMS, jawab dulu. Lagi ngaji, ada telepon, halo dulu. Lagi ngaji, ada tamu, menemui dulu. Akhirnya, ngajinya bolong-bolong dan tidak bisa menangkap keseluruhan materi. Banyak godaan, banyak gangguan. Dan nyaris tidak ada penderitaan. Yang ada senang-senang, ya. Berbeda dengan datang langsung ke sini, ada hujan dingin ditembus, ada kemacetan dijalani dengan sabar dan tetap santun di jalanan. Ada juga keluar uang minimal bensin, apalagi dengan harga BBM yang naik. Atau yang tidak memakai motor atau mobil sendiri pakai angkot, keluar ongkos. Di sininya berdesak-desakan, di sininya duduk 1,5 jam kurang atau lebih sedikit dengan tidak bergerak, tidak bergeming, ya goyang-goyang dikit boleh. Cangkul, pegal, bagi yang sudah agak sepuh, saya tidak menyebut tua, agak dewasa 50 ke atas, nah pinggang mulai panas. Di sini banyak yang sudah di atas 50. Ada yang sudah 70 juga, Pak ya. 70 juga banyak. Tapi enggak bersandar loh. Enggak bersandar, hebatnya begitu. Dan saya tidak pernah melihat bapak-bapak 70 ke atas bersandar. Khusyuk 1,5 jam lebih. Dan itu tantangan. Pengorbanannya banyak. Tantangan itu berefek apa? Gugur dosa-dosa kita. Juga pahala, semakin besar penderitaan yang lahir dari ibadah seperti ini, semakin banyak dosa yang gugur, banyak juga pahala yang Allah limpahkan kepada mereka. Dan ini tidak teralami oleh orang yang mendengar hanya di rumah lewat TV atau lewat radio. Jadi untuk bisa ngaji kontinu seperti ini butuh kesabaran. Di saat fisik sedang lelah, baru pulang, baru bekerja, baru ini, baru itu, aduh, harus keluar lagi dari rumah untuk hadir ke pengajian. Itu kalau gak sabar, bisa-bisa gak ngaji. Butuh kesabaran. Ini jenis kesabaran yang pertama, yaitu sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar di atas ketaatan. Kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar dari bermaksiat kepada Allah. Maksud sabar dari bermaksiat, kalau dari artinya menjauhi, menjauhi kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang haram, menjauhi apa yang Allah murkai, yang Allah benci untuk kita lakukan, kita jauhi. Dan untuk bisa menjauhi kemaksiatan perlu juga kesabaran. Karena apa? Karena kemaksiatan mengandung daya tarik yang luar biasa besar. Kemaksiatan rata-rata menyenangkan. Kemaksiatan rata-rata bikin kita happy. Kemaksiatan rata-rata bikin kita ketagihan. Sekali mencoba, pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi. Sekalipun umumnya untuk melakukan kemaksiatan, pengorbanannya jauh lebih banyak, lebih besar daripada melakukan ketaatan. Untuk ke masjid gratis, gak bayar. Tapi untuk melakukan kemaksiatan gak ada yang gratis. Rata-rata mahal. Untuk mabuk, mahal itu katanya. Untuk umpamanya ke tempat-tempat hiburan malam, nyanyi-nyanyi kayak gitu, ya nyanyi kitanya capek ya, ya harus bayar lagi. Tapi orang banyak melakukan hal itu. Pengorbanan lebih besar. Tapi kenapa mau? Ada unsur candu. Ada unsur ketagihan, ada unsur kesenangan. Apalagi umpamanya orang yang dahulu pernah bergelimang di dunia kayak gitu lalu tobat, ngaji. Ada mungkin kerinduan terhadap suasana masa lalu. Ingat ke teman-teman kadang-kadang SMS, BBM, kadang-kadang WhatsApp, kadang-kadang nge-inbox di Facebook atau di medsos yang lainnya. Gabung lagi yuk, kita kangkau-kangkau lagi. Kangkau tuh mejeng-mejeng ya. Ngumpul-ngumpul lagi ya. Ada lagi kerinduan mungkin. Kalau gak sabar bisa-bisa, sekali-kali lah gak apa-apa. Dosa semalam nanti besok ngaji juga kehapus lagi. Ada yang kayak gitu tuh. Pada akhirnya nanti terbalik, pahala ngaji bisa terhapus oleh kemaksiatan itu nanti. Jadi butuh kesabaran untuk menjauhi semua kemaksiatan yang Allah murkai, yang Allah benci. Lihat apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau seorang yang saat itu sedang puncak-puncaknya masa muda. Beliau orang yang jauh dari negeri tempat beliau lahir. Beliau juga menyukai seorang wanita bangsawan di tempat dia hidup. Wanita bangsawan yang beliau sukai itu ternyata membuka pintu lebar-lebar. Bukan hanya membuka, tetapi malah mengajak, memaksa untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Daya tarik godaan saat itu besar. Dari sisi si wanitanya, cantik jelita. Orang Sunda bilang, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Mulusnya kulit dia, matak tisirele kutu tisoledat tuma. Itu gak ada terjemahannya. Dia juga bangsawan, punya banyak uang, punya kekuasaan, punya power. Dari sisi Nabi Yusufnya sendiri, beliau seorang pemuda yang sedang puncak-puncak masa mudanya, syahwatnya sedang meninggi. Dan beliau pada posisi yang diajak, bukan sekedar diajak, dipaksa. Ini kalau enggak butuh, enggak memiliki kesabaran, enggak bisa. Beliau sabar dalam menjauhi itu. Sampai beliau lebih memilih menderita daripada senang sesaat. Lebih baik sengsara tapi memperoleh kenikmatan di akhir daripada merasakan kenikmatan sesaat tapi sengsara di akhir. Kan dulu ada sebuah cerita dengan judul sengsara membawa nikmat ya. Ini nikmat membawa sengsara. Berkata Nabiullah Yusuf yang oleh Allah Azza wa Jalla diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Yusuf 33. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi keinginan mereka. Karena memenuhi keinginan mereka itu menyenangkan, tapi sesaat. Nikmat sesaat, sengsaranya selama-lamanya. Nikmat membawa sengsara itu. Makanya beliau menolak. Dan untuk bisa menolak perlu kesabaran yang luar biasa. Wa illa tasrif anni kaidahun. Kalau engkau ya Allah tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, pasti aku ini akan terjerumus dalam godaan mereka dan aku termasuk orang bodoh. Kenapa bodoh? Sebab mau menukar kebahagiaan abadi dengan kesenangan sesaat. Berzina itu kan kesenangan sesaat, tapi penderitanya abadi itu. Siapa orang yang mau menukar kebahagiaan abadi dengan kesenangan sesaat? Bodoh. Yang cerdas itu, yang pintar itu mengorbankan kesenangan sesaat tapi bahagia secara abadi. Kan begitu tuh. Ini yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini termasuk salah satu bentuk sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kedua. Jenis sabar yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Ini ala lagi, sama dengan alat to'ah tadi, di atas ketaatan. Sabar di atas takdir Allah yang buruk. Yang dimaksud buruk itu makdurnya, bukan qadarnya. Apa beda qadar dengan makdur? Beda. Kalau qadar, ketetapan Allah. Ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Tapi, ya, bentuk dari ketetapan Allah terasanya oleh manusia, dianggap buruk oleh manusia. Seperti musibah-musibah. Seperti sakit, seperti kesedihan. Itu dianggap buruk oleh manusia. Tapi musibah, kesedihan, sakit dan yang sejenisnya, ketetapan Allah, takdir Allah. Ketetapannya disebut qadar Allah. Kejadian yang terjadi berdasarkan ketetapan itu makdur Allah. Maka karena terasa buruk menurut kacamata manusia, Nabi juga menyebut dengan takdir yang buruk. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Yang dimaksud takdir yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia yang mengalaminya, karena dia menderita. Tapi di balik keburukan terkandung jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut. Itu tadi pagi di Radio Raja Bandung, tapi membahas kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, dibahas hadis itu tuh tentang kesabaran, bahwa kerugian dari musibah hanya satu, menderita. Hanya itu. Apa keuntungan? Jauh lebih banyak. Apa keuntungannya? Dosa gugur, pahala bertambah banyak. Semakin hebat penderitaan karena musibah itu, semakin banyak pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, alias banyak. Terus doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sudah pernah bahas itu di dalam bab tentang musibah, bahwa orang yang sedang berada dalam musibah, doanya itu dikabul. Musibah sakit umpamanya, kata Allah, ya bna Adam maridtu walam ta'udni amma alimta in udtani wajadtani indah. Allah berfirman tuh dalam hadis kursi, ya Bani Adam, dulu waktu di dunia aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku. Kata Bani Adam, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau raja di raja, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit, kan gitu ya. Kata Allah, bukankah kamu tahu bahwa dulu ketika di dunia ada hambaku tuh sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Seandainya kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini mengisyaratkan orang yang sedang sakit dekat dengan Allah. Allah berada di sampingnya. Dan dekatnya orang dengan Allah mengisyaratkan doanya itu dikabulkan loh. Allah berfirman, apa, wa idza sa'alani ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku ini dekat. Terus setelah Allah mengatakan dekat apa? ujibu da'wat ad-da'i idza dan, aku menjawab, aku mengijabah setiap doa orang itu ketika dia berdoa kepada. Jadi dekatnya Allah dengan orang itu menunjukkan doanya dikabul. Orang yang sakit dekat dengan Allah, dikabul tuh doanya. Begitu juga ketika ada musibah. Ketika dapat musibah cepat berdoa. Istirja dulu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif an akhali khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dari musibahku dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik, lebih baik daripada apa yang hilang dalam musibah itu. Kita kehilangan uang, oh musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu baca doa tadi, Allah ganti insyaallah. Baik hilangnya dicopet, jatuh, dirampok, atau ada musibah kebakaran dan yang sejenisnya, berdoalah kepada Allah. Atau umpamanya kita kehilangan orang yang kita cintai, seorang istri kehilangan suami, suami kehilangan istri, meninggal maksudnya, bukan kabur ya. Istirja lalu berdoa, Allah akan ganti yang lebih baik. Dan ini teralami oleh Ummu Salamah ya, ketika Abu Salamah suaminya mati membaca doa ini. Dan beliau yakin Allah akan memberi yang lebih baik daripada Abu Salamah, tapi mikir, apa ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Dia suami terbaik. Beres masa idah, datang orang melamarkan dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diganti benar yang lebih baik ya. Makanya para akhwat tuh yang kehilangan suami, baik meninggal ataupun dicerai gitu ya, musibah, berdoa dengan doa tadi, doanya dikabul. Maka Allah akan beri ganti. Jadi keuntungan yang sabar itu, selain dia dosanya gugur, pahalanya nambah, doanya dikabul, derajat kemuliaannya naik lebih tinggi, dan yang lebih menghibur lagi daripada itu, Allah berjanji dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Allah mengulang ayat yang sama dengan lafaz yang sama dua kali. Maknanya apa? Makna dari ayat itu, kata para ahli balaghah, ahli sastra Arab, setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Dan ini dilihat dari aspek kaidah ilmu sastra. Al-usri pakai alif lam, inna ma'al usri yusron, yusronnya pakai tanwin. Dalam bahasa Arab kalau pakai alif lam disebutnya isim ma'rifah, kalau pakai tanwin disebutnya isim nakirah. Kaidah menyatakan kalau isim ma'rifah diulang dua kali dengan lafaz yang sama, berarti bendanya satu, itu-itu juga. Tapi kalau isim nakirah dengan tanwin diulang dua kali, walaupun lafadznya sama, itu-itu juga, bendanya dua, berbeda. Makanya al-usri dua kali diulang, walaupun dua kali diulang tapi ada alif lam, berarti itu-itu juga. Setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Makanya setiap penderitaan yang kita alami tinggal nunggu apa dua kemudahan, dua kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada kita. Optimislah, Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan memungkiri janji. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari kesabaran ketika memperoleh musibah. Musibah jauh lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Kerugiannya satu, cuma menderita. Dan gak selamanya. Badai itu tidak akan berlangsung lama, paling beberapa jam. Setelah curah hujan air yang ada di dalam awan itu habis, maka awan yang tadinya gelap hitam pekat berubah menjadi putih kembali, akhirnya matahari pun bersinar terang kembali dan langit pun kembali membiru. Kesedihan itu hanya sebentar dibanding kesenangannya. Tapi dibutuhkan kesabaran walaupun sesaat, walaupun hanya sebentar. Oleh karena itulah, maka kesabaran di atas musibah jauh lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Makanya kalau seseorang diberi musibah, tandanya Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Allah ingin memberikan kebaikan. Sebagaimana hadis menyatakan, ya, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kepada dia. Karena ternyata musibah lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Makanya salah satu di antara jenis sabar adalah as-sabru ala aqdarillah. Sabar di atas takdir Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, di antara dalam surah Al-Insan 24 tadi, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah kamu di dalam menghadapi hukum Rabbmu. Ini termasuk dalil tentang sabar di atas musibah. Kenapa? Bukankah sabar di atas hukum Allah itu tadi termasuk sabar di atas ketaatan? Ya, salah satunya saja. Tapi makna lain adalah yang dimaksud hukum di sini umum, baik hukum syar'i ataupun hukum qadari. Yang kemudian hukum qadari ini sering disebut dengan hukum alam. Hukum alam bukan hukum buatan alam. Alam tidak bisa berbuat apa-apa. Hukum alam adalah hukum yang Allah terapkan di alam ini. Yang termasuk takdir Allah itu hukum qadari, ketetapan Allah. Ada hukum syar'i, ketetapan Allah yang berupa syariat, Al-Quran dan As-Sunnah. Ada hukum qadari, hukum Allah yang qadari. Termasuk hukum alam yang Allah berlakukan di alam ini, hukum Allah yang Allah berlakukan di alam ini, dan juga takdir Allah. Itu juga hukum Allah yang qadari. Maka fasbir li hukmi rabbik mencakup sabar di atas takdir-takdir Allah. Karena takdir Allah, hukum Allah yang qadari. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-36, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu seperti sabarnya para rasul dari kalangan ulul azmi. Makna ulul azmi itu adalah rasul-rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, keistiqomahan yang luar biasa. Keluar biasaan kesabaran mereka itu karena tantangan yang mereka hadapi luar biasa dahsyatnya, tapi mereka pantang menyerah, pantang surut ke belakang, pantang belot, melenceng dari aturan Allah, sekalipun resiko yang harus mereka hadapi begitu berat, seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk yang terakhir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu seperti kesabaran mereka. Karena apa? Karena itu sabar dalam menyampaikan risalah Allah. Kalau kita hanya melakukan ketaatan kepada Allah untuk diri sendiri, tantangannya paling datang dari diri sendiri. Memerangi kemalasan, memerangi kendala-kendala yang mungkin sebenarnya oleh diri sendiri bisa diatasi. Tapi begitu menyampaikan risalah Allah, baru ini mengusik orang lain. Kita menyampaikan tidak boleh judi, penjudi tersinggung. Kita menyatakan mabuk itu haram, pemabuk tersinggung. Kita menyatakan riba itu dosanya sangat besar. Orang-orang yang punya deposito dan para praktisi perbankan mulai dia melotot ke kita, kan gitu ya. Menyangkut apanya? Itu menyangkut kesenangannya, bahkan menyangkut sumber penghasilan mereka. Diungkit-ungkit oleh kita. Padahal bukan ngungkit-ngungkit, kita mengingatkan. Itu bahaya loh, mencelakakan kamu loh. Bukan karena iri dengki, tapi kasihan. Kalau terus-terusan nanti azabnya dahsyat loh. Tidak di dunia, tapi di akhirat. Kok banyak orang-orang yang dosanya terus-terusan, ibadah enggak, tapi kok kenikmatan yang Allah berikan melimpah. Kekuasaannya tambah melebar, tambah menguat. Hartanya tambah mengalir deras, tambah bertumpuk. Dukungan begitu banyak. Mana azab Allah? Kita sudah bahas itu di pertemuan kemarin. Allah menjawab dalam Al-Quran, ya, surah Ibrahim 42 menyatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَفْعَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَخْتَصُّ بِهِ الْأَبْصَارُ. Jangan kamu mengira bahwa Allah Azza wa Jalla lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Kemana Allah ini, kok enggak turun-turun juga azab? Jangan-jangan Allah lalai? Enggak. Jangan kamu mengira Allah lalai. Allah mengakhirkan mereka, menunda azab untuk mereka pada hari ketika mata-mata mereka terbelalak. Hari kiamat nanti. Dunia ini surga bagi mereka, penjara bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Tapi surga bagi orang-orang kafir. Dulu Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, beliau qadi, hakim agung di zamannya di Mesir gitu kan, pejabat tinggi negara, beliau kaya raya, beliau memakai pakaian yang bagus. Kalau kemana-mana selalu memakai kendaraan termewah pada zamannya. Kendaraan termewah pada zamannya bukan mobil yang terbagus, tapi sekarang mah disebut delman, kereta kuda ya. Suatu saat dicegat dia oleh seorang Yahudi, Zayyat. Zayyat itu tukang minyak, penjual minyak. Yahudi ini ya pertama Yahudi, dia kafir. Kedua miskin, sengsara. Kadang laku, kadang enggak. Menawar-nawarkan dagangannya ke sana kemari gitu. Kadang makan, kadang enggak, ya capek, ya lelah, ya keringat bercampur debu, bercampur minyak yang dijualnya. Orang Sunda bilang dekil and dekucel. Ya dekil, ya dekucel, ya kucel, kumat. Dia nyegat, wahai Tuan Hakim, qala nabiyukum, nabi kalian berkata. Ini Yahudi tapi hafal hadis. Kita yang muslim thalabul ilm belum tentu hafal hadis ini. Qala nabiyukum, nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang mu'min, tapi surga bagi orang-orang kafir. Tapi anda yang kata anda orang mu'min, hidup bagikan di surga. Kaya, pakaian mewah, kendaraan bagus, tidak harus mikir makan esok dengan apa dan seterusnya. Sedangkan aku yang kata anda orang kafir, hidup bagaikan di penjara. Susah. Kok terbalik realita hidup kita dengan sabda nabimu yang menyatakan dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Untung yang ditanyanya ulama besar, cerdas. Kalau kita yang ditanya bingung jawab, jangan-jangan akhirnya oh hadis itu palsu. Para hadis itu sahih, lihat Imam Muslim dalam Sahih Muslim kitab Zuhud, hadisnya sahih. Jawaban Imam Ibnu Hajar membuat si Yahudi tercengang. Kata Imam Ibnu Hajar, amma ana fima ana fi minat taraf wal jah wa kathratul mal bin nisbah ila na'imil akhirah yu'tabar sijna. Wa amma anta fima anta fihi al'an minal dhillah wal faqr bin nisbah ila azabil akhirah yu'tabar jannah. Adapun aku, kata Imam Ibnu Hajar, dengan kesenangan yang aku miliki, kemewahan, jabatan, harta yang banyak, tapi semua kesenangan ini dibanding kesenangan akhirat di surga nanti, apa yang aku alami ini ibarat di penjara bagiku. Adapun kamu dengan keadaanmu yang sekarang, ya miskin, ya fakir, ya susah, tapi kesusahanmu di dunia ini dibanding azab Allah di akhirat, ini ibarat surga bagimu. Cuma gitu. Maka langsung si Yahudi mudayadakaya, ulurkan tanganmu, lalu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hanya satu kalimat jawaban meluluhkan hati si Yahudi. Kita jam-jaman ngomong karena beda orang, ya beda siapa yang berbicara. Tidak sekedar cukup ilmu untuk menyampaikan dakwah. Oleh karena itulah, maka bagi orang mukmin surga dunia ini ibarat penjara. Kita terkekang oleh banyak aturan untuk keselamatan kita sebenarnya. Jangan melakukan ini, nanti Allah murka. Jangan memakan ini, nanti Allah marah. Jauhi perkara-perkara ini, kalau enggak nanti Allah melaknat. Itu aturan dibuat bukan untuk mengekang kebebasan kita, tapi untuk kebaikan dan keselamatan kita. Ibarat polisi itu banyak memberikan rambu-rambu di tengah jalan, ada letter S. Artinya dilarang apa? Stop di sana. Ada letter P, larangan belok kanan, belok kiri, larangan perbodan semuanya. Apa tujuan polisi untuk itu? Apakah mengekang, biar enggak bebas nih kita pasang di sini? Apakah begitu? Enggak. Untuk kebaikan kita semua. Ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Untuk apa? Apakah ini biar yang cepat-cepat, biar terlambat pasang lampu merah? Apakah begitu? Enggak. Untuk kemaslahatan kita. Biar enggak terjadi tabrakan. Kalau berhenti di bawah letter S itu berbahaya, bisa bikin macet atau orang enggak tahu karena belokan yang berhenti juga nabrak, gitu kan? Semua aturan yang diterapkan dalam kehidupan berlalu lintas demi kemaslahatan pengguna lalu lintas, bukan mengekang kebebasan mereka. Aturan Allah juga seperti itu. Aturan lalu lintas dilanggar, terjadi kecelakaan. Aturan Allah dilanggar, azab dan murka Allah Azza wa Jalla akan Allah timpakan kepada si pelanggar bila dia tidak tobat dari hal itu. Makanya dunia ibarat penjara bagi kita, tapi surga, orang kafir enggak ada aturan-aturan. Orang Sunda bilang tunggul dirurut, catang dirumpak, serba dilabrak. Yang penting menguntungkan, yang penting menyenangkan, yang penting dirinya happy. Gak ngitung dosa, gak ngitung balasan, gak ngitung bagaimana kelak kehidupan dia setelah kematian. Gak ngitung begitu, hur, free, bebas. Seolah-olah dunia ini surga bagi mereka. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang memang memperhitungkan hidupnya hanya di dunia tanpa meyakini adanya akhirat. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita menyampaikan risalah Allah, ada banyak yang terusik. Yang terusik diam enggak? Yang enggak diam, mulai bereaksi. Mulai dari umpamanya menunjukkan ketidaksukaan, mempengaruhi orang-orang untuk tidak suka kepada si penyampai dakwah, sampai tindakan anarkis. Setiap nabi ditentang oleh umatnya, ada yang dibunuh, ada yang berhasil dibunuh, ada yang tidak, diperangi. Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun untuk dihancur leburkan. Allah memberikan pertolongan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga dikejar-kejar mau dibunuh. Allah memberikan pertolongan. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua penderitaan di medan dakwah pernah teralami. Lagi sujud ditaploki kotoran unta, ketawa-tawa mereka. Pernah diboikot sampai kelaparan. Kalau umatnya banyak yang disiksa, banyak yang juga dibunuh dengan cara yang super keji. Bahkan beliau pribadi dibunuh, mau dibunuh, dikepung sudah oleh perwakilan dari setiap kabilah yang membenci dakwah beliau. Tapi Allah menyelamatkan. Sampai setelah pergi ke Madinah diserang perang, sampai dikepung dalam perang Ahzab, Allah Azza wa Jalla tetap memberikan perlindungan dan pertolongan. Sampai akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mati di tangan orang kafir. Makanya kunci dari semua itu adalah kesabaran. Sabar di atas takdir Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi utusan putrinya yang mengabarkan bahwa anak dari putrinya meninggal, alias cucu beliau, beliau menyatakan murha fal tasbir wa tahtasib. Perintahkan kepada dia, hendaklah dia sabar dan hendaklah dia ihtisab. Ihtisab itu mencari pahala dari musibah ini. Inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, milik Allah juga apa yang dia berikan. Segala sesuatu ajalnya telah ditetapkan di sisinya. Hendaklah kamu bersabar dan hendaklah kamu cari pahala dari musibah ini. Itu takdir. Sabar di atas takdir. Inilah tiga jenis kesabaran. Sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar di atas takdir-takdir Allah, terutama takdir Allah yang buruk. Dengan demikian, sebagian ulama menyatakan urutan sabar dilihat dari kadar berat atau ringannya tantangan, ya. Pertama adalah sabar di atas ketaatan. Kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang buruk. Ini tidak mutlak. Kadang, ya, terkadang sabar di atas musibah jauh lebih besar daripada sabar di atas ketaatan. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan jauh lebih berat dibanding sabar di atas ketaatan. Betapa banyaknya orang yang merasakan berat umpamanya ketika menjauhi kemaksiatan, seperti yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau lagi puncak-puncaknya masa muda, puncaknya syahwat. Beliau menyukai wanita itu. Wanita yang disukai sudah berdandan secantik yang dia bisa. Ya, secantik mungkin, ya mungkin sudah menyebrotkan 3 botol parfum ke dirinya mungkin. Ya juga mengajak. Ini jauh lebih berat dibanding sholat 1000 rakaat. Banyak orang yang kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah tapi tidak kuat menahan godaan. Kadang itu dirasa lebih berat menjauhi kemaksiatan daripada melakukan ketaatan. Kadang juga dalam menghadapi musibah terasa jauh lebih berat daripada melakukan ketaatan. Ketika seseorang ditinggal mati oleh orang yang dicintai, maka terasa sangat berat sampai melelehkan, mencucurkan air mata. Dan itu lebih berat daripada tahajud sekian puluh rakaat umpamanya. So, kita disodorkan pilihkan kepada kita. Mending orang tercinta kita meninggal, mending sholat semalaman. Kita akan pilih mana? Ya mending sholat semalaman. Asal orang yang kita cintai tetap berada di samping kita. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan kadang-kadang ada musibah yang dirasa jauh lebih berat. Daripada apa? Daripada melakukan ketaatan. Daripada menjauhi kemaksiatan. Coba mana yang harus kita pilih? Kamu kehilangan orang yang kamu cintai atau kamu bermaksiat dengan perempuan tercantik sejagat? Kita bermaksiat melakukan perzinahan dengan wanita tercantik happy malam itu, tapi orang yang kita cintai mati. Atau lebih baik kita menjauhi itu asal orang yang kita cintai, anak kita kayak istri kita kayak atau orang tua kita kayak tetap hidup. Kita akan lebih memilih menjauhi kemaksiatan asal kita terhindar dari maksiat. Makanya kadang-kadang ada satu iklan layanan masyarakat dari Dishub atau dari kepolisian atau dari pemerintahan, dari instansi terkait, itu bagus apa namanya, mengingatkan orang dari keburukan ya, dengan mengaitkan kepada orang yang kita cintai. Seperti umpamanya, jangan nyebut, ingat keluarga menunggu di rumah ya. Dikaitkan, oh iya kalau saya mati keluarga saya gimana gitu, akan susah. Akhirnya dia hati-hati. Beda kalau umpah ternyata, awas maut mengintai kalau anda ngebut, ah saya siap matilah. Kan gitu ya. Tapi ketika diingatkan keluarga menanti anda tiba di rumah dengan selamat, beda, oh iya ada keluarga saya yang menunggu. Yang tadinya 200 km per jam melurut jadi 60 km per jam. Jangan rusak kebahagiaan keluarga anda karena AIDS. Oh iya, kalau saya zina sembarangan kena AIDS, istri saya kena, aduh anak-anak saya juga nanti diejek oleh teman-temannya. Baru dia ngerem. Kalau apa umpamanya dikaitkan dengan nasib orang yang kita cintai. Oleh karena itulah, maka ya, wajib bagi kita semuanya untuk bersabar di atas ketaatan, juga bersabar di atas takdir Allah yang buruk, dan bersabar di dalam menjauhi keburukan. Dan manapun kadar yang lebih berat satu dibanding yang lainnya, kesabaran ini tetap wajib untuk kita jaga. Inilah mukaddimah tentang kesabaran. Kita belum mengaitkan sabar ini dengan iman, karena bab ini berjudul minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Ya, penjelasan sore ini cukup sampai di sini saja. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di studio Radio Cilengsi, silakan untuk memandu tanya jawab baik dengan pemirsa ataupun dengan pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Zizah kelahiran barakallahu atas bahasan yang bermanfaat yang Ustaz sampaikan. Ikhwal Islam pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Baik, untuk yang pertama kami coba sapa dari pendengar via telepon. Nah, ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bapak Wahyudin di Kalimantan. Pak Wahyudin, silakan Pak Wahyudin. Assalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kan kalau misalnya tetangga kita atau sahabat kita misalnya kena musibah ya, ya, kita ya bersabar. Tapi suatu ketika nanti ya, seminggu atau sebulan berikutnya, kita sendiri yang terkena musibah, Dan kita gimana ya, seakan-akan terkena omongan kita sendiri, gimana itu Ustaz? Iya. Baik, terima kasih Pak Wahyudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wahyudin di Kalideres. Barakallahu fiik. Apa yang kita lakukan dari pertanyaan Pak Wahyudin tadi benar. Kalau ada sahabat, tetangga, saudara, orang lain terkena musibah, ya kita ingatkan agar bersabar. Dan bersabar ini harus di awal ketika musibah terjadi. Innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu hanyalah ya dilakukan ketika awal menerima musibah. Ya kita ingatkan. Kadang-kadang dia tahu harus sabar, tapi karena stres, karena ada goncangan psikis, dia lupa. Ketika kita ingatkan, dia ingat. Itu betul, benar. Dan seminggu, sebulan setelah itu kita yang terkena musibah. Apakah berarti itu balasan atas nasihat kita kepada orang? Bukan, tentu saja. Mau menasihati orang tadi atau tidak, tetap aja kalau itu sudah takdirnya kita akan menerima musibah. Maka kita ingat kepada nasihat kita kepada orang lain yang dahulu terkena musibah. Oh iya, harus sabar. Ketika orang lain terkena musibah, saya pun mengingatkan mereka untuk sabar. Saya sekarang mengalaminya, berarti saya juga lebih layak lagi untuk sabar. Jangan sampai terkena ayat lima taqulu namala taf'alun kabur maqtan indallahi an taqulu mala taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Sungguh besar kebencian di sisi Allah kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Kita mengatakan ke orang lain sabar, pas giliran kita kena musibah enggak sabar, kena ayat itu tuh. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kamu mau menyuruh orang berbuat baik, tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu berpikir? Kena juga kita dengan ayat itu. Ke orang lain nyuruh sabar, giliran kita kena musibah, kita enggak sabar. Ke orang lain kita nyuruh berbuat baik, kita sendiri enggak berbuat baik, kena dengan ayat itu. Jadi musibah yang kita alami bukan karena balasan atas nasihat kita, bukan. Mau menasihati orang itu atau tidak, tetap saja kalau takdir Allah kita kena musibah, akan kena musibah. Tidak dikaitkan dengan nasihat kita. Jadi siapapun yang terkena musibah dari orang terdekat kita, kawan, saudara, relasi atau siapapun, ya kita ingatkan untuk sabar, sabar, sabar. Dan ini bisa mengingatkan kita di saat kita yang mengalami musibah, oh kita juga sering menasihatkan sabar ke orang lain, saya juga kalau begitu harus sabar. Begitu Pak Wahyudin ya, wallahu a'lam. Silakan tadi. Sejak terakhir atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Wahyudin di Kalideres. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua pendengar dan pemirsa. Kita berikan kesempatan penelpon yang kedua. Silakan 021-823-6543. Ya, Naam. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan.